Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanin kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang keenam fi adabil qiraah, tentang adab-adab qiraah, adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Kita masuk pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal. Wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nadhifin mukhtarin. Dan disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih dan tempat yang terpilih. Wa li hadza istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Oleh karena ini sekelompok para ulama menyebutkan sunnahnya membaca Al-Quran di dalam masjid. Likaunihi jami'an linnadhafah wa syarafil buka'ah wa muhassilan lifadilatin ukhra wa hiyal i'tikaf. Karena membaca di masjid, membaca Al-Quran di masjid, karena masjid, na'am, jami'an linnadhafah. Masjid itu na'am jami' linnadhafah, ya, bersih. Nah, pada umumnya masjid itu bersih, ya, karena disyariatkan untuk menjaga kebersihan masjid. Dan juga wasyarafil buk'ah, dan mulianya buk'ah tempat, ya, yaitu masjid. Wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan bisa menyebabkan didapatkannya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain dari keutamaan berdiam di masjid. Wa hiyal i'tikaf, yaitu i'tikaf. Ya. Nah, ini diantara adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Hendaknya atau disunnahkan dalam membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih, ya, di tempat yang terpilih. Nah, seperti misalkan, na'am, masjid. Ya. Sekelompok para ulama menyukai untuk membaca Al-Quran di dalam masjid, karena masjid itu pada umumnya bersih, ya, dan merupakan tempat yang mulia, ya, baitun min buyutillah, ya, rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, dan juga akan menghasilkan keutamaan yang lain, ya, yaitu i'tikaf. Ketika seseorang berdiam di masjid, membaca Al-Quran, nah, dia mendapatkan keutamaan i'tikaf di antaranya. Fa innahu yanbaghi li kulli jalisin fil masjid an yanwiya al-i'tikaf. Maka seyogianya bagi setiap orang yang duduk di masjid, hendaklah dia meniatkan untuk i'tikaf. Sawa'un katsura julusuhu am qalla, sama saja dia lama duduknya atau sebentar. Bal yanbaghi lahu awwala dukhulihi fil masjid an yanwi al-i'tikaf. Bahkan yang seyogianya bagi dia ketika awal dia masuk ke dalam masjid, dia berniat i'tikaf agar mendapatkan pahala i'tikaf. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bihi. Dan adab ini seyogianya untuk diperhatikan. Wa yusha'a dzikruh, dan disebarkan penyebutannya. Wa ta'rifuhu shighar wal awam. Dan hendaklah ini diketahui oleh anak-anak kecil ataupun orang-orang awam, adab yang seperti ini. Fa innahu mimma yughfalu anhu, karena ini merupakan perkara yang na'am yughfal anhu, yang terlupakan, terlalaikan, yaitu berniat i'tikaf ketika masuk ke dalam masjid. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sekelompok para ulama menyukai untuk membaca Al-Qur'an di dalam masjid karena masjid itu tempat yang bersih dan tempat yang mulia, dan akan na'am menghasilkan keutamaan-keutamaan yang lain ketika membaca Al-Qur'an di masjid. Seperti apa? I'tikaf, keutamaan i'tikaf, dia akan mendapatkan pahala i'tikaf ketika dia masuk ke dalam masjid berniat i'tikaf. Nah. Taib. Kemudian faedah tentang masalah aqallul i'tikaf. Faedah tentang aqallul i'tikaf, minimalnya lama i'tikaf. Berapa minimalnya lama i'tikaf? Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat tidak ada batasan minimalnya. Tidak ada batasan tertentu untuk minimal lamanya i'tikaf. Dan ini yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah. Masyhur dari na'am pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah. Sehingga sah i'tikaf ya. Na'am, walaupun tidak genap sehari. Ya. Bahkan mungkin setengah hari ya, sah i'tikafnya. Karena tidak ada batas minimal untuk lamanya i'tikaf. Kemudian pendapat yang kedua, atau sebagian para ulama berpendapat minimal lamanya i'tikaf adalah yaumun walailah. Minimalnya sehari semalam. Dan ini pendapatnya Imam Malik ya, dan masyhur dari mazhab Malikiyah. Juga masyhur ini dari mazhab Hanafiyah. Pendapat al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Dan yang rajih insyaallah, na'am, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat yang pertama bahwasannya i'tikaf tidak ada batasan lama minimalnya. Karena yang namanya i'tikaf ya, itu na'am secara bahasa ya, bisa untuk lama, bisa untuk sebentar ya. Nah, baik lama ataupun sebentar secara bahasa itu i'tikaf ya. Sedangkan secara syariat tidak dibatasi. Artinya tidak ada pembatasan dalam syariat ya. Nah, sehingga kembali kepada tadi secara bahasa. Nah, karena secara bahasa i'tikaf itu bisa lama, bisa sebentar ya. dan syariat tidak membatasi na'am batas lama tertentu ya, atau batas waktu tertentu ya, secara khusus tidak. Nah, maka kembali kepada asalnya secara bahasa, bahwasanya itikaf itu bisa untuk lama, bisa untuk sebentar. Nah, sebagaimana itikaf tidak ada batasan maksimal ya, berapa hari ya, tidak ada batasan maksimal, demikian pula tidak ada batasan minimal. Nah, baik. Hanya saja sebagian para ulama walaupun mereka berpendapat tidak ada batasan minimal ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya tidak berlebihan ya, dalam hal etikaf gitu. Nah, artinya tidak berlebihan itu hanya sekedar masuk ya, mau keluar lagi ya, niat etikaf. Nah, padahal dia mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit dalam masjid. Nah, sebagian menganggap ini mubalaghah, berlebihan. Nah, walaupun mereka berpendapat tidak ada batasan minimal dalam etikaf. Namun jika sebentar sekali ya, waktu yang sebentar, nah maka ini mubalaghah, ini berlebihan. Baik. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya sering keluar masuk masjid. Nah, ketika waktu salat mereka masuk ke dalam masjid, kemudian setelah itu beranjak keluar dari masjid ya. Ini setiap hari mereka lakukan dan tidak diriwayatkan mereka berniat itikaf. Tidak ada diriwayatkan mereka, yaitu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat itikaf ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya walaupun kita berpendapat tidak ada batasan minimal, namun tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan dalam hal ini ya, kalau hanya sebentar sekali ya, tidak perlu berniat i'tikaf. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga dahulu keluar masuk masjid dan tidak ada riwayat mereka berniat i'tikaf. Nah, syahid kalau mereka atau seseorang masuk ke dalam masjid ya dalam waktu yang sewajarnya ya, maka silahkan berniat i'tikaf. Ya, misalkan dari habis subuh dia mau berzikir sampai zuhur misalkan, atau dia mau berzikir dari ba'da subuh sampai sholat duha misalkan ya. Nah, maka silahkan berniat i'tikaf ketika masuk ke dalam masjid. Terkhusus atau apalagi mereka yang mau berlama-lama di dalam masjid untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, seorang berniat mau baca Quran dari pagi sampai zuhur misalkan ya, di masjid. Nah, maka agar supaya dia mendapatkan keutamaan yang lebih ya, selain keutamaan membaca Al-Quran, maka hendaklah ketika masuk masjid juga dia berniat i'tikaf. Nah, berniat i'tikaf supaya dia mendapatkan keutamaan pahala i'tikaf. Nah, kesimpulannya disunahkan untuk membaca Al-Quran di tempat yang bersih ya. Nah, tempat yang bersih yang terpilih. Nah, di rumah ya. Nah, ya, di tempat istirahat ya, tempat-tempat yang bersih. Nah, dan lebih disukai lagi kalau membaca Al-Quran tersebut dilakukan di dalam masjid. Nah, kemudian wa amal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salafu fi qira'atiha. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa masalah yang padanya terdapat perselisihan. Adapun membaca Al-Quran fil hammam, di kamar mandi. Ya. Hammam ini, naam, tempat seseorang membuka auratnya. Nah, ya. Baik. Untuk mandi atau yang lainnya. Nah, ini hammam. Adapun membaca Al-Quran di hammam, ya, faqad ikhtalafa as-salafu fi qira'atiha, maka para salaf berselisih tentang hukum makruh atau tidaknya. Nah, tentang makruh atau tidak membaca Al-Quran di dalam kamar tempat membuka aurat, ya, atau kamar mandi. Faqala ashabuna la tukrah, berkata para sahabat-sahabat kami, naam, yaitu dari kalangan madhab Syafi'iyah, ya, la tukrah, yang seperti ini tidak makruh. Nah, karena yang makruh adalah, naam, membaca Al-Quran atau membaca zikir di saat buang hajatnya, ya. Nah, di saat buang hajatnya, ketika keluarnya najis, ya, sambil buang hajat. Nah, adapun naam ketika di dalam hammam, ya, dia berpakaian lengkap, ya, bukan sedang buang hajat, ya. Nah, dia mungkin sedang naam bersih-bersih mungkin, ya, atau sedang ngisi air, ya. Nah, tidak sedang buang hajat, ya, maka para ulama membolehkan. Nah, baik. Sebagian para ulama membolehkan, sehingga dari sebagian madhab Syafi'iyah juga menyatakan demikian, la tukruh, tidak makruh. Nah, karena yang dilarang adalah membaca ketika buang hajatnya, ya, di tengah-tengah buang hajat. Wa naqalahul imam al-mujma' ala jalalatihi Abu Bakrin Ibnul Mundhir fil Isyraf an Ibrahim An-Nakhai wa Malik wa huwa qaulu Atha. Bahkan seorang imam telah menukil, seorang imam yang disepakati kemuliaannya, yaitu Abu Bakar Ibnul Mundhir, ya, dalam kitabnya Al-Isyraf, ya. Beliau telah menukil pendapat ini, pendapat tidak makruh, ya, dari Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar di saat itu. Wa Malik juga beliau menukil dari Imam Malik, juga demikian. Wa huwa qawlu Atha, dan ini juga pendapatnya Atha. Alaihim rahmatullah. Baik. Jadi sekelompok para ulama, baik dari kalangan madhab Syafi'iyah atau Malikiyah, membolehkan. Nah, artinya tidak makruh. Nah, membaca di tempat tersebut, yaitu di hammam. Wa dhahaba ila karahatihi jama'at. Kemudian sekelompok para ulama yang lain, mereka berpendapat makruh. Nah, ya, dibenci. Minhum Ali ibn Abi Talib, di antaranya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Rawahu anhu Ibnu Abi Dawud, telah diriwayatkan pendapat dari Ali bin Abi Talib, ya, oleh Ibnu Abi Dawud. Jadi Ibnu Abi Dawud yang meriwayatkan pendapat dari Ali bin Abi Talib bahwasanya membaca Al-Qur'an di hammam itu makruh. Wa hakahu Ibnul Mundhir an jama'atin minat tabi'in, bahkan Ibnul Mundhir, Abu Bakar Ibnul Mundhir, beliau menghikayatkan pendapat ini dari sekelompok para tabi'in, dari sekelompok para tabi'in. Minhum, di antara mereka Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah. Di antara tabi'in yang berpendapat ini, berpendapat makruh, adalah Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah wasy'abi, demikian pula al-imam Syabi wal Hasanul Basri, juga al-imam al-Hasan al-Basri wa makhul, demikian pula al-imam makhul. Wa qabisatu ibn Zu'aib, demikian pula al-imam Qabisah ibn Zu'aib alaihim rahmatullah, dari sejumlah para ulama tabi'in. Wa rawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhai, dan kami riwayatkan juga pendapat ini, pendapat makruhnya membaca Al-Quran di hammam, dari Ibrahim an-Nakhai. Berarti dari Ibrahim an-Nakhai ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang menyatakan tidak makruh, ada pendapat yang mengatakan makruh. Nah. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah. Dan para sahabat-sahabat kami menghikayatkan pendapat ini, makruhnya membaca Al-Quran di hammam, naam, dari Abu Hanifah. Sahabat-sahabat kami menghikayatkan pendapat ini juga dari Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, semoga Allah meridhai mereka semua. Nah. Alhasil ikhtalafu, ya, berselisih dalam masalah ini. Nah. Qala Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi alaihim rahmatullah, tukrahu qira'atul Qur'an fi thalath mawadhi', dimakruhkan membaca Al-Qur'an di tiga tempat, kata al-Imam Asy-Sya'bi. Naam, salah seorang ulama tabi'in. Dimakruhkan membaca Al-Quran di tiga tempat. Yang pertama al-hammamat. Hammamat, nah, kamar mandi atau tempat membuka aurat. Wal-hushush, yang kedua di kebun, ya, tempat buang hajat. Nah, kebun, tapi tempat tersebut naam dikenal untuk buang hajat, ya. Banyak orang buang hajat di situ. Nah. Kemudian yang ketiga, wa baitir roha wa hiya tadur. Yang ketiga adalah tempat atau rumah penggilingan. Nah, dalam keadaan penggilingan sedang berputar. Nah, ya. Karena biasanya tempat penggilingan itu kotor biasanya, ya. Nah. Sehingga Sya'bi, nah, menyatakan makruhnya membaca Al-Qur'an di tiga tempat tadi. Nah. Wa an Abi Maisarah qal, dan dari Abu Maisarah rahimahullah beliau berkata, la yudzkarullah illa fi makanin thayyib wallahu alam. Nah, tidak disebut nama Allah kecuali di tempat yang baik, di tempat yang bersih. Nah, wallahu alam. Nah. Baik. Dan kalimat makruh, ya, kalimat makruh, ya, jika datang dari naam ucapan para ulama terdahulu, ya, itu biasanya bermakna apa? Bermakna haram. Nah, biasanya kalimat makruh, naam, itu bermakna haram. Taib. Ya. Pada umumnya kalimat makruh, ya, dari ucapan para ulama salaf, ya, ulama terdahulu, ya, naam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, makruh itu bermakna haram, ya, yang dibenci, yang dilarang, naam, yang bermakna haram. Taib. Sehingga karena dikhawatirkan makruh di sini bermakna haram, sedangkan di sini berselisih, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, ya, tentang membaca, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak, ya, berarti khawatir, naam, ini makruh di sini maknanya haram, sehingga ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak membaca Al-Quran di hammam, maka naam ihtiyatun lidini al-insan sebagai kehati-hatian untuk agama seseorang, hendaklah dia apa? Menghindar dari membaca Al-Quran di tempat-tempat tersebut, ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kadang bernajis, ya, atau tempat-tempat yang biasanya untuk membuka aurat. Baik. Walhamdulillah tempat yang bersih banyak, ya, di rumah, di kamar, di ruang tamu, di masjid, di tempat istirahat dan seterusnya. Tempat-tempat yang bersih banyak. Maka bacalah Al-Quran di tempat-tempat yang bersih. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran akan didatangi oleh malaikat, ya, malaikat sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sudah kita baca. Kemudian beliau membawakan masalah yang lain. Wa ammal qira'atu fit tariq. Beliau membaca masalah hukum membaca Al-Qur'an di jalan. Ya, sambil berjalan. Wa ammal qira'atu fit tariq fal mukhtar annaha ja'izah ghair makruhah idza lam yaltahi sahibuha. Adapun membaca Al-Qur'an di jalan, ya, maka pendapat yang terpilih adalah bolehnya. Boleh dan ghair makruhah, tidak makruh. Ya. Apabila sang pembacanya tidak sambil main-main. Ya, tidak sambil main-main, ya. Melainkan dia ya sambil berjalan biasa. Tidak sambil main-main. Tidak sambil ngobrol sama temannya, diselingi baca Quran, tidak, ya. Fa idzal tahasahibuha anha kurihat. Dan kalau orang yang membaca Al-Qur'an ini yang membaca Al-Qur'an di jalan ini sambil bermain-main, kurihat, maka makruh. Makruh. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'isin makhafatan minal ghalat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci membaca Al-Quran, ya, bagi orang yang mengantuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang ngantuk baca Quran. Kenapa? Khawatir ghalat, ya, khawatir keliru. Dalam mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil ngantuk, ya, sambil ngantuk-ngantuk, nggak jelas suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang yang mengantuk membaca Al-Qur'an. Terus bagaimana kalau ngantuk? Ya tidur. Kalau orang baca Al-Qur'an ngantuk, jangan dipaksa, tidur. Ya. Nanti bangun tidur dia baca Al-Qur'an lagi. Kalau dia paksa, awalnya bacaannya jelas, ya, lama-lama seperti dengungan lebah, nggak jelas, karena saking ngantuknya. Baik, disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi saw bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili fasta'jama al-Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat malam, ya, kemudian baca Al-Qur'annya, tidak jelas di lisannya, ya, itu suara lisan yang membaca Al-Quran tidak jelas, ya, falainya terima yakul, dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan karena ngantuk, maka apa kata beliau? Faliyat tajik, hendaklah dia berbaring, itu hendaklah dia tidur. Jangan memaksa, tidur. Kalau baca Quran malam hari kemudian ngantuk, tidur, nanti dilanjutkan setelah bangun tidur, ya, jangan dipaksa, karena tadi akan mengakibatkan lisan tidak jelas dalam membaca Al-Quran, nah, dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka kalau ngantuk ya tidur ya. Tapi kalau taklim ngantuk ya berwudu ya. Nah, kemudian balik lagi. Kemudian beliau membawakan riwayat tentang membaca Al-Quran di naam jalan ya. Warawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah membaca Al-Qur'an fit tariq di jalan. Wa an Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah annahu adina fiha, dan juga datang riwayat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwasanya beliau membolehkan membaca Al-Qur'an di jalan. Dengan syarat apa? Tidak sambil main-main. Nah. Qala Ibnu Abi Dawud, berkata Ibnu Abi Dawud, wa haddatsani Abu Rabi' qal, menghadiskan kepadaku atau kepada kami Abu Rabi'. Ya. Berkata Abu Rabi', akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab mengkhabarkan kepada kami, qal, ya, beliau berkata, sa'altu Malikan 'anil rajul yusalli min akhiril lail. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang seseorang yang dia salat di akhir malam. Fa yakhruj ilal masjid. Kemudian setelah salat, na'am, malam, dia keluar menuju masjid. Ya, mungkin karena sudah azan. Nah, sehingga dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Dia salatnya tadi di akhir malam. Wa qad baqiya min as-surah allati kana yaqra'u fiha syai', dan masih tersisa surat, nah, yang dia baca. Nah, jadi ketika sholat malam, nah, mungkin keburu azan subuh, sehingga dia, nah, tidak lanjutkan surat yang dia baca. Ya, dia selesaikan rakaat, kemudian setelah itu keluar dari rumah menuju masjid. Nah, kemudian dia pengen apa? Menyelesaikan surat yang tadi nggak selesai di dalam sholat. Nah, nanggung, ya. Dia ingin menyelesaikan di perjalanan menuju masjid. Faqal, maka Imam Malik menjawab, ma'a'lamul qira'ata takunu fit thariq. Aku tidak pernah mengetahui na'am membaca Al-Qur'an itu di jalan. Nah, artinya apa? Wa kariha dzalik, dan beliau na'am tidak menyukainya, tidak menyukai membaca Al-Qur'an di jalan. Artinya apa? Ada perselisihan. Nah, ada perselisihan dalam masalah ini tentang makruh atau tidaknya membaca Al-Quran di jalan. Wa hadza isnadun sahih an Malik rahimahullah, dan ini sanadnya sahih dari Imam Malik rahimahullahu taala. Namun yang dipilih oleh Imam Nawawi apa tadi? Jaizah, boleh. Nah, yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pendapat bolehnya membaca Al-Quran di jalan dengan syarat apa? Tidak sambil main-main. Tidak sambil main-main. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, baik. Beliau berdalil dengan tadi, Abu Darda pernah baca Al-Quran di jalan. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz baca Al-Quran di jalan. Ya. Demikian pula apa? Dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ala kulli ahyani, dalam setiap keadaannya. Nah, dalam setiap keadaannya, dan baca Quran termasuk apa? Zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, selesai dari pasal yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah. Kesimpulannya apa? Disunnahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, yang suci, yang terpilih. Nah, lebih bagus lagi kalau tempat tersebut adalah masjid, karena ada keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, di dalam masjid. Kemudian hukum membaca Al-Quran di kamar mandi. Para ulama berselisih, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak, dan yang ahsan, yang lebih baik adalah ditinggalkan. Alhamdulillah banyak tempat-tempat yang bersih, yang suci. Kemudian, nah, yang berikutnya apa? Tentang membaca Al-Quran di jalan. Nah, taib, ada juga perselisihan dalam masalah ini, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih pendapat yang boleh dengan syarat tidak sambil main-main. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.